Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita di dalam beribadah kepada Allah taala. Kita bersyukur pada Allah dengan cara kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sunnah-sunnahnya, kita kerjakan perintah beliau, kita tinggalkan larangan beliau, kita berakidah seperti beliau, bermuamalah mencontoh cara muamalah beliau, berakhlak, berupaya untuk berakhlak seperti beliau, dan yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, bersyukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Karena kalau kita tidak bersyukur, sungguhnya azab Allah sangat pedih, sehingga nikmat itu hilang, berubah menjadi azab waliyadu billah. Ya khairullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-87 dan 88. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitab. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum? Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa laqad atayna Musa, dan sungguh-sungguh kata Allah, atayna, kami telah memberikan Musa, kepada Musa apa yang kami berikan? Alkitab. Kami telah memberikan kitab kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Min ba'dihi bir rusul, kami ikuti setelah Nabi Musa para rasul, para rasul. Masih banyak rasul setelah Nabi Musa alaihissalam. Sampai rasul terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa atayna Isa bin Maryam, dan kami memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Kami berikan, ini adalah rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Musa masih kami ikuti, kami iringi rasul-rasul yang lain, muncul rasul ini, muncul rasul itu, seterusnya sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dan kami memberikan kepada Nabi Isa putra Maryam al-bayyinat, bukti yang nyata. Bisa itu Injil atau juga bukti-bukti yang lainnya, di mana Nabi Isa ketika mengusap orang yang mati hidup lagi. Penyakit sopa, penyakit kulit yang menular, diusap sembuh. Orang buta bisa melihat. Beliau mengadon tanah liat, kemudian dibentuk seperti burung, tau-tau hidup, jadi betul-betul menjadi seekor burung. Ini bukti-bukti yang nyata, tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa dengan ruhil qudus. Apa itu ruhul qudus? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Beliau ditolong, dibantu, Allah perbantukan, nah, malaikat Jibril kepada beliau. Wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani. Wahai Bani Israel, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang rasul tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, tidak sesuai dengan kehendak kalian, kemudian kalian menyombongkan diri, menolak dakwah mereka, merendahkan mereka? Fa fariqan kadzabtum, sedikit sekali fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian para rasul kalian dustakan, kalian mendustakan sebagian para rasul. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian para rasul kalian bunuh. Lawstan astaghfirullah. Nampak sekali mereka tidak bersyukur. Allah muliakan banyak para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel, ternyata mereka tidak bersyukur. Yamtannu ta'ala ala Bani Israel, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tafsir ayat ini. Allah memberikan karunia kepada Bani Israel an arsala ilaihim kalimahu, di mana Allah mengutus kepada Bani Israel kalimnya. Kalimahu maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut dengan kalimur rahman. Apa maksudnya kalimur rahman? Yaitu nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Ini hanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, maka dia disebut sebagai kalimur rahman. Termasuk nikmat, termasuk karunia dari Allah kepada Bani Israel, di mana Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yaitu Nabi Musa sebagai Kalimur Rahman. Wa atahu Taurat, termasuk nikmat juga Allah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Itu nikmat bagi Nabi Israel, sehingga mereka punya pegangan, punya hujjah, punya bimbingan, yaitu dikasih kitab. Di mana Nabi Musa diberi oleh Allah kitab Taurat. Summa tabi'u min ba'dihi bir rusul, kemudian kami ikuti, kami sertakan setelah Nabi Musa dan rasul-rasul yang lainnya. Alhamdulillah, para ulama berselisih pendapat tentang apa sih definisi Nabi dengan definisi Rasul, apa perbedaan di antara keduanya. Ada ya di antara para ulama yang berpendapat yang namanya Nabi, yaitu orang yang diberi keutamaan oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi dia tidak membawa syariat baru, dia hanya melanjutkan syariat Rasul yang sebelumnya. Adapun Rasul sudah jelas dia Nabi dan dia membawa syariat baru. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah sebutkan wa qafaina min ba'dihi bir rusul, kami ikuti setelah Nabi Musa itu para rasul, rasul-rasul yang lainnya, disebut rasul-rasul. Padahal setelah Nabi Musa masih banyak para nabi. Wallahu a'lam bissawab, mana yang benar di antara pendapat para ulama tentang definisi para nabi dan rasul. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Summa tabi'u min ba'dihi bir rusul, kemudian kami iringi setelah Nabi Musa rasul-rasul. Alladzi yahkumuna bit-taurat, yang rasul-rasul itu berhukum dengan Taurat. Ternyata rasul pun di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Manan Sa'di berhukum dengan Taurat, masih melaksanakan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi disebut bukan nabi tapi rasul. Siapa yang menyebut rasul? Allah Ta'ala. Ila an khatama anbiya'ahum sam ila an khatama anbiya'ihim bi'Isa bin Maryam, sampai penutup nabi mereka dari kalangan Bani Israel yaitu Isa ibni Maryam alaihissalam, yaitu penutup para nabi dari kalangan Bani Israel yaitu Nabi Isa putra Maryam alaihissalam, semoga keselamatan atas beliau. Wa atahu min al-ayatil bayyinat, dan Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam bukti-bukti yang nyata. Minal ayatil bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Yang tadi kita sudah sebutkan diantaranya, penyakit lepra diusap oleh Nabi Isa langsung sembuh. Seseorang yang berpenyakit lepra diusap sembuh. Orang yang meninggal dunia diusap hidup lagi. Ini mukjizat. Ayat di sini bisa artinya Injil, ayat-ayat yang yutla yang dibaca yaitu Injil, bisa juga maksudnya ayat di sini adalah mukjizat, bukti-bukti yang nyata. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ayat minal ayatil bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Ma yu'minu ala mislihi al-bashar, perkara-perkara yang seharusnya manusia itu beriman kepada beliau. Seharusnya manusia itu beriman dengan berita-berita yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena bukti-bukti itu sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Namun ternyata orang-orang Yahudi Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak beriman dengan berita-berita yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Tidak beriman dengan Injil. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami kuatkan Nabi Isa, ay Allahullah, Allah kuatkan Nabi Isa biruhil kudus, dengan ruhil kudus. Apa itu ruhil kudus? Qala aktsarul mufassirin, berkata mayoritas para ahli tafsir, yang namanya ruhil kudus, innahu Jibril alaihissalam, yaitu Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada juga para ulama berpendapat yang lain. Ruhul Kudus adalah kitab Injil, Ruhul Kudus adalah ini dan itu. Banyak pendapat. Wakila, dan dikatakan, kalau menggunakan kata-kata kila, ini menunjukkan lebih lemah. Yang pendapat yang kuat tadi, Ruhul Kudus adalah Jibril. Wakila dikatakan, innahul iman, Ruhul Kudus adalah iman. Alladhi yu'ayyidullahu bihi ibadahu, yang dengan iman itu Allah mengokohkan hambanya. Wallahu alam. Yang jelas di sini yang nampak Ruhul Kudus adalah Jibril alaihissalam. Summa ma hadhihi an-ni'am, kemudian bersama dengan nikmat ini, nikmat apa itu? Nikmat diutusnya Rasul, nikmat di mana Rasul itu dikasih kitab oleh Allah Ta'ala. Ini nikmat. Padahal Bani Israel banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dikasihkan kecerdasan, diutamakan daripada seluruh dunia. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Diturunkan makanan dari langit, manna dan wasalwa. Nah, dikasih nikmat untuk masuk Baitul Maqdis. Diutusnya para rasul-rasul yang lainnya, sampai Nabi Isa. Nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Allati la yaqdiru qadraha, yang mana nikmat-nikmat itu tidak bisa dihitung, tidak bisa disebutkan jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Lima atukum, terhadap nikmat yang kami berikan kepada kalian. Diutus satu rasul saja nikmat, apalagi para rasul diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Maka Allah katakan, afakullama ja'akum rasulun, apakah ketika datang kepada kalian rasul, bima la tahwa anfusukum, yang rasul itu tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian kufur, kalian sombong, kalian tolak. Nah, orang-orang Yahudi ketika Allah utus kepada di tengah-tengah mereka seorang rasul, yang rasul itu tidak sesuai dengan selera mereka. Akhirnya mereka menyombongkan, orang Yahudi menyombongkan diri. Yang namanya sombong yaitu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Dia tolak kebenaran. Dinasehati malah marah. Dia tolak nasihat. Bimbingan Rasul ditolak. Batarul haq, waghamtun nas, dan merendahkan Rasul. Merendahkan manusia biasa saja itu, enggak boleh. Apalagi merendahkan orang yang berilmu. Apalagi merendahkan para ulama, itu tidak diperbolehkan. Apalagi merendahkan para Rasul. Parah. Merendahkan Rasul itu namanya sombong. Apakah ketika datang kepada kalian Rasul, ketika Allah terus di tengah-tengah kalian seorang Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian sombong menolaknya, anil imani bihim, sehingga tidak mau beriman kepada mereka. Fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian para rasul kazzabtum, sehingga kalian dustakan para rasul, enggak percaya. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian para rasul kalian bunuh. Nah, ini akibatnya. Menolak nikmat, mendustakan nikmat, akhirnya berlaku ekstrim. Kamu merendahkan rasul, para rasul banyak, para nabi banyak, kamu dustakan, kamu kan jadi orang yang bangkrut. Ketika dia yaumul kiamah, semua orang yang kamu zolimi, para nabi, para rasul, pahala-pahala kamu akan diambil, bangkrut kamu, rugi. Apalagi kamu membunuh mereka, kamu bunuh para rasul. Faqaditumul hawa 'alal huda, kalian ini wahai Bani Israel lebih mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk. Jangan diikuti hawa nafsu, kehendak hatimu, kehendak keinginanmu, jangan diikuti. Syukuri apa yang ada. Kalau kamu enggak suka, bersabarlah. Siapa tahu setelah itu kamu akan menjadi senang dan tahu. Allah beri hidayah padamu. Kenapa diikuti hawa nafsumu? Harus sesuai dengan kehendakmu. Harus sesuai rasul yang sesuai dengan keseleramu. Lihatlah Nabi Muhammad, rasul bukan dari kalangan mereka, enggak suka Yahudi, ingin dibunuh oleh mereka. Jahat nih orang-orang Yahudi, tidak bersyukur. Ya khairillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi mereka mendahulukan hawa nafsu di atas daripada petunjuk. Wa asartumud dunya al akhirah, kalian wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Lebih mementingkan kesukuan dari Bani Israel. Maunya rasul itu semuanya dari Bani Israel, enggak boleh dari kalangan selain Bani Israel. Kehendak Allah. Allah yang ngatur alam semesta ini, bukan kalian. Maunya rasul itu yang kaya, begini dan begitu, seorang raja, maunya kayak gitu, langsung jadi raja. Allah sudah atur, bukan kalian yang ngatur. Dia tidak bersyukur. Bani Israel tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, sehingga mereka lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Padahal dengan diutus rasul itu kalian terbimbing sehingga kalian selamat di akhirat kalau beriman kepadanya. Tapi dia tidak peduli. Mereka lebih mementingkan dunia. Wa fiha min tawbihi wa tashdidi ma la yakhfa. Maka dalam ayat ini terdapat cercaan dari Allah Ta'ala untuk Bani Israel, ancaman yang keras dari Allah Ta'ala kepada Bani Israel, dan ini tidak tersembunyi. Ternyata ada orang yang mengaku ulama, seorang ustadz, seorang kiai di Indonesia ini menyatakan, barang siapa yang menyatakan Yahudi, Nasrani itu kafir, mondok lagi orang itu, harus mondok lagi. Sudah jelas Allah mencaci, merendahkan orang Yahudi, termasuk Nasrani yang tidak bersyukur kepada Allah. Allah utus Nabi Muhammad, mereka ingkari, mereka dustakan, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini celaan bagi mereka, bahkan Allah melaknat mereka. Betul, dulu memang mereka diutamakan di zamannya, di waktu itu Allah utamakan daripada seluruh alam kecerdasannya, nikmatnya. Tapi karena enggak bersyukur, Allah laknat mereka. Sebagaimana firman Allah setelahnya, wa qalu, maka mereka orang-orang Yahudi Bani Israel berkata, kulubuna ghulf, hati kami tertutup. Balla'anahumullah bikufrihim, bahkan laknat Allah disebabkan kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Ayat artinya i'tadharu 'anil iman, Bani Israel mereka minta uzur dari tidak beriman. Lima da'awtahum ilaih, dengan apa yang kalian dakwakan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul. Nah, maafkan kami. Maklumlah kami kenapa kami tidak beriman, kena hati kami tertutup. Bi anna qulubahum ghulf, bahwasanya hati mereka tertutup. Ai alaiha ghilaf wa a'tiyah, di hati mereka itu ada penutupnya. Fala tafqahu ma taqul, sehingga mereka tidak bisa faham apa yang diseru, apa yang didakwakan oleh para nabi, oleh apa yang didakwakan oleh para rasul. Mereka minta uzur untuk tidak beriman. Nah, yakni fayakunu lahum bizamihim, yakni maksudnya, nah, jadilah mereka ini menurut persangkaan mereka. Menurut persangkaan, kalau tidak tahu itu uzur, kata mereka. Ini uzur li adamil ilmi, karena tidak punya ilmu. Kami ini orang bodoh, tidak punya ilmu, jadi dapat uzur kenapa kami tidak beriman kepadamu, wahai Nabi Muhammad, wahai para nabi, para rasul. Disangkanya itu uzur. Disangkanya uzur. Wa hadza kadzibun minhum, ini adalah kedustaan dari mereka. Itu adalah kedustaan, alasan saja, ngeles saja. Fa li hadza qala ta'ala, oleh sebab itu Allah mengatakan balla'anahumullah, bahkan laknat Allah bikufrihim, disebabkan kekufuran kalian. Karena kalian tidak beriman dengan rasul, maka Allah melaknat kalian sehingga kalian tidak bisa memahami apa yang disampaikan Rasul. Enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti, sebagai balasan dari Allah karena tidak beriman dengan Rasul. Sebagai balasan dari Allah karena tidak bersyukur dikasih nikmat, maka kenai laknat. Laknat artinya diusir dari rahmat Allah. Kalau seseorang sudah diusir dari rahmat Allah, siapapun tidak akan mampu memberikan hidayah kepadanya. Ada saja cara Allah supaya dia enggak dapat nikmat. Ada saja cara Allah supaya dia tidak mendengarkan ilmu, hidayah. Nah, dijauhkan dari majelis ilmu dan beralasan, saya mas ada uzur ini, uzur ini, ya anggaplah uzur. Yang jelas kamu terusir dari rahmat Allah wal iyadu billah. Apa sebabnya? Karena kamu sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain sehingga dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya khawatirillah, kita teringat dengan suatu hadis yang riwayatkan atau tentang Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya, ya wahai Ali bin Abi Thalib, apakah ada suatu perkara, suatu ayat, suatu hadis atau suatu wasiat yang khusus untuk kalian ahlul bait, keturunan para nabi, keluarga para nabi, yang tidak dikhususkan kepada selain kalian? Kata Ali, enggak ada suatu perkara yang khusus. Nah, amanah untuk menjadi khalifah enggak ada. Ini bantahan bagi orang Syiah yang menyatakan ada wasiat khusus untuk Ali bin Abi Thalib, yaitu menjadi khalifah. Sehingga orang-orang Syiah menganggap Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan merebut kekuasaan Ali. Ini dusta. enggak ada pesan khusus. Kecuali kata Ali bin Abi Thalib, apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Sehingga dia buka sarung di dalam pedangnya, dibuka ternyata ada suatu selembar kertas yang berisi, ternyata isinya hadis Rasulullah. Ya ini pesan khusus yang Rasulullah sampaikan langsung kepadaku, yaitu hadis. Aku meriwayatkan hadis ini langsung dari Rasulullah. Nah, luar biasa. Apa itu? La'anallah man yadhbahu bi ghairillah li ghairillah. Naam, la'anallah man yadhbahu li ghairillah atau maqala. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man saraqa manar al-ard. Allah melaknat orang-orang yang mereka mencuri tanda batas tanah, atau merubah, dalam riwayat yang lain, merubah tanda batas tanah. Nah, supaya luas tanahnya, atau mengarahkan arah jalan dirubah ke kanan, arah ke kiri, untuk ngeprank, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, la'anallah, Allah melaknat, man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya, mencaci maki, yang menghina, yang durhaka kepada orang tuanya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku kejahatan. Dilindungi, dipelihara, dijaga, dibela kejahatannya. Kalau dibaca muhdasa, Allah muhdas, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kebid'ahan. Sudah jelas itu perkara bid'ah, dilindungi. Bukankah bid'ah itu ada hasanah, ada dilindungi, dibela. Maka orang yang membela pelaku kebid'ahan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, orang yang salah katakan salah, walaupun anak sendiri. Nah, demikian ustaz sendiri, ulama sendiri, kalau salah melakukan kebid'ahan, jangan dilindungi. Sebutkan, nah, kesalahan secara ilmiah. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Dikasih nikmat, dicipta Allah, ciptakan kita itu nikmat, beribadah kepada selain Allah dilaknat, malah menyembelih untuk selain Allah dilaknat. Tidak bersyukur dikasih orang tua, dimurhaka dengan orang tua, kena laknat. Laknat ini menunjukkan dosa besar. Durhaka pada orang tua, akhirnya mencela, merendahkan orang tua sendiri, atau mencela orang tua orang lain, sehingga temannya yang dicela tersebut membalas mencela bapakmu, itu juga termasuk kamu kena laknat. Nah, begitu juga, berbuat zolim kepada manusia, merubah, mengambil tanahnya, atau merubah, menzolimi mereka sehingga menyesatkannya dari jalan, sehingga dia sesat, ini kena laknat. Demikian juga melindungi para kejahat, orang melakukan kejahatan, melindungi ahlul bid'ah, ini juga kena laknat. Jangan mencontoh orang-orang Yahudi ikhwatillah, yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga menyungkutkan Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, sehingga mereka kena laknat. Sehingga mereka beralasan, kami tidak beriman karena hati kami tertutup. Itu bukan alasan. Karena kalian tidak beriman, karena kalian kena laknat. Balla'anahumullahu bikufrihim, kena laknat Allah terhadap kalian. Faqalilam ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Artinya, wahada, falihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah menyatakan balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan disebabkan laknat Allah atas mereka. Laknat Allah atas mereka disebabkan kekufuran mereka. Maka kita jangan kufur. Annahum mutraduna mal'ununa bisababi kufrihim, bahwasanya mereka terusir dan mereka terlaknat disebabkan kekufuran mereka. Ingat ya, Yahudi dan Nasrani akhirnya kena laknat Allah. Tapi Yahudi lebih parah. Sedikit sekali orang Yahudi yang dapat hidayah. Tetapi kalau Nasrani masih banyak. Karena mereka tidak membunuh para nabi. Banyak setiap tahun di Inggris 2000 orang Nasrani masuk Islam. Di sana, di situ gereja berubah menjadi masjid. Banyak yang diberi hidayah. Tapi kebanyakan mereka, itu orang-orang Yahudi, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Dilaknat disebabkan kekufuran mereka. Faqalilam min mu'min minhum. Sedikit sekali dari orang Yahudi yang beriman. Dari Bani Israel yang beriman. Sedikit sekali dari Bani Israel yang beriman. Al-qalilan imanahum. Atau alangkah dikitnya iman mereka. Sedikit sekali pekerjaan Allah yang mereka kerjakan, betapa banyaknya perintah Allah yang mereka tinggalkan. Nah, wa kufruhum huwa katsir, sedangkan kekufuran mereka sangat banyak. Betul ada yang mereka imani. Tatkala ada budak atau orang Yahudi yang ditawan, mereka merdekakan. Ini perintah Allah. Tetapi betapa banyak perintah Allah yang mereka ingkari, yang mereka tinggalkan. Wal'iyadu billah. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diutus Rasul, kita beriman Rasul, kita pelajari sunnah-sunnahnya, kita ikuti, kita amalkan, kita dakwakan. Dikasih kitab, Rasul itu dikasih kitab, kita pelajari kitab tersebut, yaitu Al-Quran. Kita tadaburi satu ayat demi satu ayat, kita fahami, kita amalkan, kita dakwakan. Kalau kita menentang, kita terusir dari rahmat Allah. Sehingga Allah jadikan kita lebih suka membaca novel, buku cerita, dongeng-dongeng, sebagai azab dari Allah Ta'ala. Nah, semoga Allah SWT menjadikan kita minasyakirin, muwahidin, solehin. Nah, semoga Allah SWT terus berikan nikmat kepada kita untuk bisa membuktikan syukur kita kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sampai kita berjumpa dengannya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.